sedikit waktu yang kau miliki, luangkanlah untukku. Harap secepatnya datangi aku. Sekali ini ku mohon padamu, ada yang ingin ku sampaikan. Sempatkanlah. Sedetik menunggumu di sini, seperti seharian berkali kulihat jam di tangan demi membunuh waktu. Tak kulihat tanda kehadiranmu yang semakin meyakiniku kau tak datang.